cintaku. Aku berjanji hidup matiku hanya untukmu. Aku bersumpah kau cinta matiku. Demi langit dan bumi ku sayang kamu. Ku takkan bisa lupakan dirimu. Ku takkan bisa berpaling darimu. Ku takkan pernah menjauh darimu. Ku mencintaimu hingga aku mati. Aku bersumpah kau cinta matiku. Oh, oh. Demi langit dan bumi ku sayang kamu. Ku Karenamu ku tercipta, karenamu dan ku mati, karenamu.